Ini waktu pelaksanaan sujud tilawah. Setelah selesai, dari ayat sajadah yang dia baca atau yang dia dengar. Fa in akhara wa lam yatulil faslu sajada. Apabila dia menundanya beberapa saat, wa lam yatulil faslu dan jaraknya tidak lama, jarak waktunya tidak lama, sajadah, maka boleh dia sujud tilawah. Wa in tala, dan apabila jeda jaraknya lama, karena dia menunda setelah selesai ayat sajadah, dia menunda dan jeda dari selesainya bacaan ayat sajadah sampai keinginan dia untuk sujud tolak panjang jedanya, maka faqad fata sujud. Kalau seperti ini, kalau jedanya panjang atau lama, maka telah terluput sujud tilawah darinya. Fala yaqdi 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur, dan tidak perlu mengqadanya menurut madhab yang sahih, menurut pendapat yang sahih yang masyhur. Kama la tuqda salatul kusuf, sebagaimana salat kusuf tidak diqadha. Nah, maka pelaksanaan sujud tilawah itu setelah selesai membaca ayat sajadah. Walaupun suratnya belum selesai. Dan jika dia menundanya, dia tunda misalkan setelah selesai membaca ayat sajadah, tiba-tiba dia melakukan apa, ya, mungkin ngangkat telepon atau yang semisalnya. Nah, jika jedanya itu pendek tidak lama, maka boleh dia sujud. Nah, misalkan jedanya hanya sekedar dari tempat duduk dia membuka pintu misalkan. Selama baca sajadah dia harus membuka pintu. Dan tidak lama, sekedar berdiri kemudian buka pintu, setelah itu dia kembali lagi ke tempat dia membaca Al-Quran. Jedanya pendek, kalau seperti ini boleh sujud tilawah. Tapi kalau jedanya panjang antara selesainya dia dari membaca ayat sajadah, maka fatas sujud, telah terluput waktu pelaksanaan sujud tilawah. Dan dia enggak perlu mengqadanya. Ya, misalkan dia setelah selesai membaca ayat sajadah, mungkin qadarullah ingin buang hajat. Dia buang hajat dan seterusnya sehingga jedanya panjang atau lama. Nah, maka kalau seperti ini telah terluput darinya waktu pelaksanaan sujud tilawah, dan dia setelah selesai urusannya tidak perlu mengqadha sujudnya. sebagaimana sholat kusuf tidak perlu diqadha. Misalkan dia baru tahu kalau hari ini terjadi gerhana dan gerhananya sudah selesai, ya, maka nggak perlu dia mengqadhanya. Karena sholat gerhana itu dilakukan ketika gerhananya terjadi. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, ya, dari kalangan madhab Syafi'iyah, ya, fihi qawlun dha'if, dalam masalah ini ada pendapat yang lemah. Annahu yaqdi, yaitu bahwasannya orang yang menunda pelaksanaan sujud tilawah, ya, dengan jeda yang lama, ya, dia boleh mengqadha salat, mengqadha sujudnya, sujud tilawah. Kama yaqdi sunan ar-ratibah, sebagaimana dia boleh mengqadha salat-salat sunnah rawatib. Ka sunnati subuh, seperti salat sunnah rawatib subuh. Dia tidak sempat sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, ya, kesiangan, karena kesiangan, maka dia mengqadhanya setelah selesai sholat subuh. Wadzuhri wa ghairihima, atau seperti mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur, ya, sebelum sholat duhur gak sempat sholat sunnah rawatib, maka dia mengqadha sholat qabliyah zuhur. Nah, dilaksanakan setelah ba'da zuhur. Atau dia tidak sempat sholat sunnah ba'diyah zuhur, ya, sehingga dia mengqadhanya, nah, ba'dal asr, ya, atau yang semisalnya. Nah, bolehnya mengqadha sholat sunnah rawatib. Namun kata beliau di sini fihi qaulun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Yaitu mengqadha sujud tilawah yang jeda antara membaca ayat dengan sujudnya itu panjang atau lama. Ya. Sehingga yang sahih tidak perlu apa? Tidak perlu mengqadha. Jika jeda antara bacaan ayat sajadah dengan sujudnya panjang atau lama. Kemudian wa amma idza kana al-qari'u awil mustami'u muhditsan 'inda tilawati sajadah. Sekarang masalah lain lagi. Dan adapun apabila qari, si pembaca Al-Quran, awil mustami, atau yang mendengarkan bacaan Al-Quran, dia berhadas, ya, tidak di atas taharah, ingda tilawati sajadah, ketika dibacakannya ayat sajadah, fa in tatahara alal qurbi sajadah, kalau dia segera bersuci tidak lama setelah itu, dia langsung bersuci sajadah, maka dia boleh sujud. Wa in ta'akhkhara taharatuhu hatta talal faslu, dan apabila taharahnya itu tertunda sampai lama jedahnya, jeda antara membaca ayat sajadah dengan toharohnya. Itu lama, ya. Fasahihul mukhtar, maka yang sahih, pendapat yang sahih dan yang terpilih, alladzi qata'a bihil aktsarun, yang ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, annahu la yasjud, maka dia tidak perlu sujud. Jika jarak antara dia membaca ayat sajadah dengan wudunya itu panjang atau lama. Nah, tapi kalau jarak antara membaca ayat sajadahnya dengan wudunya itu pendek, setelah membaca sajadah dia segera berwudu, nah, dan tidak lama, ya, maka boleh dia sujud tilawah karena jedanya pendek. Tapi kalau jedanya panjang, ya, mungkin dia ngantri di tempat wudu, ya, panjang jedanya, ya, maka tidak perlu sujud tilawah setelah dia selesai toharoh. Ini alal qaul bishtirati at-toharoh. Ini menurut pendapat yang disyaratkan pada sujud tilawah adanya toharoh. Nah, ya, menurut pendapat, nah, disyaratkan toharoh pada sujud tilawah. Maka kalau dia membaca ayat sajadah dalam keadaan muhdits, tidak di atas thaharah, ya. Setelah dia membaca ayat sajadah kemudian dia langsung berwudu dan jedanya pendek antara ayat, membaca ayat sajadah dengan wudu, maka dia boleh sujud setelah selesai wudu, sujud tilawah. Tapi kalau jedanya panjang, maka tidak perlu sujud tilawah. Dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, apakah toharoh itu syarat sahnya sujud tilawah atau tidak. Nah, apa yang sahih dalam masalah ini? Nah, laisa syartan fi sihhatiha, bukan syarat sahnya sujud tilawah. Nah, toharoh bukan syarat sahnya sujud tilawah. Artinya, ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, ya, dan sampai pada ayat sajadah, maka dia boleh langsung sujud, tidak perlu berwudu dulu. Nah, boleh langsung sujud tilawah karena sujud tilawah tidak disyaratkan padanya toharoh. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat sajadah, ya, di majelis yang umum, ya. Nah, kemudian beliau membaca ayat sajadah dan beliau sujud dan semuanya sujud. Dan di majelis tersebut ada yang di atas toharoh, ada yang tidak di atas toharoh. Ya. Nah, semua yang ada di majelis semuanya sujud. Sehingga sujud tilawah tidak disyaratkan padanya toharoh. Alal qawli sahih, menurut pendapat yang sahih. Kemudian wakila, ada yang berpendapat yasjud, boleh dia sujud walaupun jeda antara bacaan ayat sajadah dengan toharohnya panjang, katanya. Maka dia boleh sujud menurut pendapat yang lain. Wa wakhtiarul Baghawi min ashabina, dan ini pendapatnya Al-Imamul Baghawi dari sahabat-sahabat kami. Kama yujibul muadzina ba'dal faragi minas shalah, sebagaimana bolehnya seorang yang mendengarkan azan dia menjawab azan setelah selesai dari salat. Dikiaskan ke sini. Bolehnya sujud tilawah. Nah, setelah dia membaca ayat sajadah, kemudian dia berwudu dengan jeda yang panjang, ya. Nah, dikiaskan ke bolehnya menjawab azan ya, setelah selesai sholat ya. Misalkan pas memulai sholat rakaat pertama tiba-tiba azan, nah, otomatis di dalam azan gak bisa menjawab azan, maka setelah selesai sholat baru dia menjawab azan dari awal. Nah, dikiaskan ke sini. Wal i'tibaru fi tulil fasli, dan yang teranggap dalam panjangnya jeda atau pendeknya jeda dalam masalah ini, fi hadza bil urfi alal mukhtar, itu kembalinya ke urf, ke kebiasaan, kembalinya ke urf atau kebiasaan alal mukhtar menurut pendapat yang terpilih. Wallahu a'lam. Ini bagi yang berpendapat disyaratkannya toharoh dalam sujud tilawah. Adapun yang berpendapat tidak disyaratkan toharoh dalam sujud tilawah, maka tidak perlu pusing dengan rincian tadi ya. Karena memang tidak disyaratkan toharoh dalam sujud tilawah. Dan yang afdol tentunya di atas toharoh ya. Namun tidak disyaratkan. Mafhum? Faham tu? Hah? Faham semua insyaallah ya? Nah. Jangan bilang faham kalau belum faham. Nah. Hah? Ya maksud. Nah, baik. Kita ulangi lagi. Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, termasuk yang mensyaratkan thaharah dalam sujud tilawah. Maka apabila pembaca Al-Qur'an atau pendengar yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu berhadas ketika dibacakannya ayat sajadah, ya, maka jika dia langsung berwudu ya, dan jedanya pendek, tidak lama antara wudu dengan ayat sajadah, maka setelah wudu dia boleh langsung sujud, sujud tilawah. Ya. Kalau jedanya panjang antara bacaan ayat sajadah dengan berwudunya, dengan toharohnya, jedanya panjang ya, maka apa? Tidak perlu sujud tilawah menurut pendapat yang dipilih. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahkan ini aktsarun. Nah, namun ada pendapat lain juga dalam madhab syafi'iyah. Nah, ada pendapat yang lain, yaitu pendapat bolehnya sujud walaupun jeda antara bacaan ayat sajadah dengan wudunya itu panjang jedahnya, lama. Nah, walaupun jedahnya lama, ya, maka tetap dia masih boleh sujud tilawah. Dengan mengkiaskan ya, pada amalan bolehnya menjawab azan setelah selesai sholat. Nah, ya, menjawab azan setelah selesai sholat, adzannya sudah selesai, ya. Cuman pas dia sholat, ya, mulai adzan. Nah, selesai rakaat pertama, adzannya sudah selesai. Otomatis dia masih rakaat ke kedua dalam sholat sunnahnya misalkan. Nah, ya. Maka orang yang selesai dari sholatnya, walaupun jedahnya panjang antara selesainya azan dengan selesainya sholat, ya, dia masih boleh menjawab azan. masih boleh menjawab azan. Nah, itu dia mengulang azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai selesai azannya, kemudian dia membaca doa selesai azan. Nah, artinya di sini dikiaskan pada bolehnya menjawab azan setelah selesai sholat, ya, karena jedanya panjang antara azan dengan selesainya sholat. Maka demikian pula, ya, walaupun jedanya panjang antara bacaan ayat tilawah dengan toharoh tadi. Nah, faham maksudnya? Masih belum? Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Nah, bolehnya sujud tilawah walaupun jeda antara ayat sajadah dengan toharohnya itu lama. Setelah selesai berwudu dia boleh sujud, walaupun jedanya lama. Sebagaimana bolehnya menjawab azan, ya, setelah selesai sholat, walaupun jeda antara selesainya sholat dengan selesainya azan itu lama jedanya. Dan ukuran lama pendeknya ini kembali kepada uruf kebiasaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari pasal tentang waktu pelaksanaan sujud tilawah. Intinya, sujud tilawah dilakukan setelah selesai membaca ayat sajadah atau setelah mendengar ayat sajadah. Nah, tidak menunggu setelah selesainya surat, ya. Nah, juga tidak menunda lama. Nah, kalau menundanya hanya sebentar, ya, maka boleh sujud tilawah. Nah, setelah membaca ayat sajadah. Nah, adapun kalau menundanya lama, ya, maka tidak perlu mengkodok sujud tilawahnya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi. Ini ringkasannya. Nah, adapun masalah tadi yang dia membaca dalam keadaan berhadas, kemudian harus sujud setelah toharoh, ya. Nah, ini menurut pendapat yang disyaratkan padanya toharoh, ya. Namun yang sahih tidak disyaratkan padanya toharoh, sehingga enggak pusing dengan rincian-rincian tadi, ya. Nah. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun, pasal yang ke-44. Idza qara'a as-sajadati kullaha au sajadatin minha fi majlisin wahidin sajada likulli sajadatin bila khilaf. Pasal yang ke-44, apabila seorang membaca semua ayat sajadah. Ada berapa ayat sajadah? Ada 15 menurut pendapat yang sahih. Atau membaca sebagian ayat sajadah, misalkan baca 5 ayat sajadah, ya, dalam satu majlis. Sajada likulli sajadatin bila khilaf. Maka dia sujud pada setiap ayat sajadah bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Misalkan dalam majlis dia membaca beberapa surat yang padanya ada ayat sajadah. Dalam satu majelis dia membaca surat An-Najm, dia membaca surat apa lagi? Surat apa lagi? Apa saja surat-surat sajadah? Al-Alaq, apa lagi? Al-Insyiqaq. Nah, dalam satu majelis membaca beberapa ayat sajadah, beberapa surat yang padanya ada ayat sajadah. Maka apa? Dia sujud setiap ayat sajadah bila khilaf tanpa ada perselisihan. Wa in karrara al-ayatal wahidata fi majalis sajada likulli marratin bila khilaf. Kemudian apabila dia mengulang-ulang satu ayat sajadah dalam beberapa majelis, maka sajada likulli marratin bila khilaf. Dia sujud pada setiap majelisnya bila khilaf tanpa ada perselisihan. Misalkan yang dia hafal hanya surat Al-Alaq, ya, di masjid baca surat Al-Alaq, sujud. Nah, pulang ke rumah baca surat Al-Alaq, sujud. Nah, ya, terus ke pekarangan ke belakang duduk baca surat Al-Alaq lagi, sujud lagi. Nah, artinya jika dia mengulang-ulang ayat sajadah, satu ayat sajadah, nah, fi majalis dalam beberapa majelis yang berbeda, maka setiap majelisnya dia sujud tilawah. Paham ya? Sekarang yang ketiga, wa in karraraha fil majlisil wahid, apabila dia mengulang-ulang satu ayat sajadah dalam satu majelis. Nah, dalam satu majelis berapa kali dia membaca surat Al-Alaq misalkan. Nah, nadhara, maka dia melihat. Maksudnya di sini ada rincian. Fa in lam yasjud lil marratil ula, kalau dia belum sujud, kalau dia belum sujud pada bacaan yang pertama, kafahu sajadatun wahidatun anil jami', maka cukup satu kali sujud untuk semuanya. Misalkan dia membaca surat Al-Alaq sekali, nah dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali dan seterusnya. Nah, kemudian di kali terakhir dia ingat disunahkannya sujud tilawah. Nah, maka apa? Dia sujud tilawah. Nah, maka cukup satu sujud tilawah tadi, nah, mewakili beberapa naam ayat atau ya, ayat sajadah yang dia baca. Nah, sekarang wa in sajada lil ula, apabila dia sudah sujud pada bacaan pertama, baca surat Al-Alaq sujud, baca lagi surat Al-Alaq, nah, dan seterusnya. Karena membaca satu ayat sajada dalam satu majelis dengan diulang-ulang. Kalau dia sudah sujud pada bacaan pertama, fa fihi salasatu aujuh, maka ada tiga pendapat. Kalau dia sudah sujud pada bacaan pertama, maka apakah sujud lagi pada bacaan kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya? Fihi salasatu aujuh. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Asahuha, yang paling sahihnya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yasjudu likulli marratin sajdatan. Dia sujud ya setiap kali membaca ayat sajadah tersebut. Baca surat Al-Alaq sujud. Kemudian yang kedua, baca surat Al-Alaq lagi, sujud lagi. Ya. Kemudian baca surat Al-Alaq lagi, sujud lagi dan seterusnya. Sujud pada setiap kali membaca ayat sajadah. Litajaddudi sababi ba'da tawfiyati hukmil ula. Alasannya, kenapa sujud setiap kali setelah selesai membacanya, walaupun ayat itu yang diulang-ulang, ya, surat itu yang diulang-ulang dalam satu majelis. Nah, litajaddudi sabab, karena terbaharuinya sebab. Ba'da tawfiyati hukmil ula, setelah diselesaikannya atau selesai setelah terpenuhinya hukum yang pertama. Karena dia setelah selesai membaca surat Al-Alaq sujud, berarti sudah diselesaikan hukum pertama, hukum bacaan yang pertama. Kalau dia membaca lagi Al-Alaq yang berikutnya, ya, maka itu lain lagi. Nah, maka dia sujud lagi, ya, dan seterusnya. Wathani, pendapat yang kedua, takfihi sajdatul ula anil jami'. Cukup sujud yang pertama itu mewakili semua bacaan surat Al-Alaq yang beberapa kali dia baca. Jadi misalkan dia akan membaca surat Al-Alaq dalam majelis tersebut 10 kali. Ya. Maka pada bacaan pertama selesai atau pada ayat sajadah dalam surat Al-Alaq dia sujud. Pada bacaan yang kedua tidak perlu sujud. Bacaan ketiga enggak perlu sujud, bacaan keempat enggak perlu sujud. Ya. Karena ayat itu yang diulang-ulang dalam satu majelis. Jadi cukup satu kali sujud untuk mewakili semuanya. Wahwa qaul Ibnu Suraij. Ini pendapatnya Ibnu Suraij. Wahwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullah, dan ini madhhabnya al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Qala sahibul Uddah, berkata pengarang kitab Al-Uddah, min ashabina, dari kalangan sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'iyah, wa alaihi al-fatwa, di atas pendapat inilah fatwa. Artinya satu kali sujud mencukupi, atau nah, mewakili semua ayat sajadah yang dia baca berulang-ulang. Wakhtarahu Syekh Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahid min ashabina. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid dari sahabat-sahabat kami. Ini pendapat kedua, cukup satu kali sujud mewakili semuanya, karena ayatnya itu-itu aja yang dibaca dari ayat-ayat sajadah. Asalis, pendapat yang ketiga, intolal faslu sajadah. Apabila jeda antara ayat sajadah yang pertama dibaca, ya, dengan ayat sajadah yang kedua, walaupun ayatnya sama, ya, jarak antara misalkan antara surat Al-Alaq yang pertama dengan surat membaca surat Al-Alaq yang kedua itu jedanya lama. Apabila jedanya lama sajadah, maka dia sujud. Ini merinci, pendapat ketiga merinci. Wa illa fatakfihi sajadatul ula. Kalau tidak lama jedanya, ya, pendek antara surat yang pertama dengan surat yang kedua dan seterusnya, jedanya pendek, maka cukup satu kali sujud. Misalkan habis membaca surat Al-Alaq, langsung dia sambung surat Al-Alaq lagi. Nah, setelah itu surat Al-Alaq lagi dan seterusnya, jedanya pendek, tidak lama, maka apa? Cukup satu kali sujud, karena suratnya ya itu-itu terus yang dia baca, diulang-ulang. Ya misalkan saja dia sedang apa? Sedang memperlancar ingatannya atau hafalannya, sehingga dia ulang-ulang, surat yang ingin dia mutkinkan. Ini mendapat ketiga merinci. Kalau jeda antara ayat sajadah yang pertama dengan ayat sajadah yang berikutnya itu panjang, maka dia sujud. Kalau pendek ya, maka cukup satu kali sujud ya, karena ayatnya ya itu-itu saja yang dibaca ya. Hanya dia mengulang-ulangnya. Mafhum ya? Kemudian paragraf yang terakhir, wa amma idza karrara sajadata alwahidata fi shalah. Jadi kalau tadi di luar salat ya, bacaan ayat sajadah di luar salat dengan mengulang-ulang surat yang sama baik dalam satu majelis atau dalam majelis yang berbeda. Nah, sekarang dia mengulang-ulang satu ayat sajadah fis shalah di dalam sholat. Nah, misalkan dalam sholatnya dia mengulang-ulang surat Al-Alaq. Fa in kana fi raka'atin fahuwa kal majlisil wahid. Apabila bacaannya tersebut dalam satu rokaat, maka hukumnya sama dengan hukum satu majelis yang di atas tadi. Nah, misalkan di rakaat pertama dia membaca surat Al-Alaq 3 kali. Misalkan. Nah, maka hukumnya apa? Seperti membaca naam dalam satu majelis. Bagaimana tadi membaca dalam satu majelis? Membaca surat yang sama dalam satu majelis, apakah sujud dalam setiap kali membaca ataukah cukup satu kali sujud? Pendapat yang paling sahih apa tadi? Nah, yasjud likulli marrah sajadatan, sujud setiap kali membaca ayat sajadah. Maka kalau dia setelah selesai Al-Fatihah membaca Al-Alaq 3 kali dalam satu rakaat ya, maka dia 3 kali sujud. Nah, apabila dia sujud di kali yang pertama ya, maka di kali yang kedua dia sujud lagi, kali yang ketiga juga sujud lagi. Sujud lagi. Namun kalau di kali pertama dan kedua dia belum sujud ya, maka sujud di kali yang ketiga itu mewakili semuanya. Kemudian fayakunu fihil aujuhu thalasa. Kalau membaca surat yang padanya ada ayat sajadah berulang-ulang ya, dalam satu rokaat, maka hukumnya seperti satu majelis. Sehingga dalam masalah ini ada 3 pendapat. Nah, dan yang paling sahihnya dia sujud setiap kali membaca ayat sajadah. Fa in kana fi raka'ataini fakal majlisaini. Apabila dia membacanya dalam 2 rokaat, rakaat pertama baca surat Al-Alaq, rakaat kedua juga baca surat Al-Alaq. Maka fakal majlisaini, maka hukumnya seperti 2 majlis. Kalau seperti 2 majlis berarti majlis yang berbeda. Maka apa? fayu'idus sujuda bila khilaf, maka dia mengulangi sujudnya tanpa perselisihan. Di rakaat pertama dia sujud karena membaca surat Al-Alaq. Rakaat kedua juga dia sujud karena membaca surat yang sama. Karena hukumnya majelis yang berbeda. Nah, sehingga dia disunahkan mengulangi sujud tilawahnya bila khilaf tanpa ada perselisihan. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Faham tum? Hah? Membaca kitab-kitab para ulama mutaqaddimin ya butuh konsentrasi nah penuh ya. Wallahu taala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.